ada Republik Tenggo, ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Nadine Sentosa, masih bersama New Palapa. Padamu. Kasih dulu tepuk tangan yang mana untuk Nadine Santoso.